kape pancen lepoku. Ninggal lagi seliramu nanti nekat tanpa aku. Jegur nang lokalisasi keturku ke pati-pati. Rumang sani jalari nandi wae tak toleri. Lungamu menyangendi. Oh alati Siti, tak parane nandi mbih kowe kok ora enek. Tak parani nang Magersari. Magersari jarene wis pindah doli. Pindah doli ake-ake tak tututi. Tututi jarene wis nang Kalisari. Kang sono kang bawan buat tuadem kape wis tak lacai. Lambok yo kini molayang kue balon nangendi. Kape pancen lebutku ninggal lagi seliramu nanti nekat tanpa aku. Menjegur nang lokalisasi ketunku ke pati-pati. Lumang sani jalari nandi wae tak tolei. Kowe di komplek endi. Mas tolong ya aku mas. Tak parani nang Magersari. Magersari jarene wis pindah doli. Pindah doli ake-ake tak tututi. Tututi jarene wis nang Kalisari. Tak parani nang Magersari. Magersari jarene wis pindah doli. Kasih tepuk tangan dulu bu, Diti ya bu.